بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام المجاهد حامل راية علم الجهر والتعليل في هذا العصر وبيد النادي المرخلي حفظه الله فهل تواطأت الأمة على ظلم الخمر ودفن محاسنها apakah umat telah sepakat dalam menzalimi khamr dan mengebumikan kebaikan-kebaikannya, memendam kebaikan-kebaikannya, manfaat-manfaatnya, fala yadhkuruna minha, maka tidaklah mereka umat menyebutkan darinya illal janibas salbiyya, kecuali hanya sisi negatifnya, al janibis silbi, yaitu sisi negatifnya, awil mudlim, sisi gelapnya saja. Wala yadhkuruna mahasinaha wa manafi'aha, dan mereka tidak menyinggung, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya dan manfaat-manfaatnya. Yakni realitas umat jika menyebut khamr, maka yang disebut adalah sisi negatifnya dan sisi gelapnya, bahayanya, ya, kerusakannya, dan mereka tidak menyinggung sama sekali kebaikannya, manfaatnya. Apakah ini berarti mereka telah mendzalimi khamr? Ya. Ainal muwazanatu idan, mana muwazanat, manhaj netral jika demikian? Ya. Artinya berarti umat sepakat. Nah, pada realitas tersebut, berarti mana sisi muwazanatnya mereka? Mana manhaj netralnya mereka? Kok mereka tidak menyinggung kebaikannya? Zalim ke mereka? Al-jawab. Jawabannya, la zulma wa la haifa. Tidak ada kezaliman. Tidak ada sisi kezaliman sama sekali. Tidak ada unsur kezaliman sama sekali yang dilakukan oleh umat ketika mereka mengebumikan penyebutan sisi manfaatnya, kebaikannya. Bal huwa nushu lil ummati al-islamiyah. Melainkan hal itu adalah nasihat bagi umat ini, umat Islam. Wa tahdhiruha, dan itu merupakan tahdhir, peringatan bagi umat ini, nasihat bagi mereka dan peringatan buat mereka agar mewaspadai khamr, hati-hati dari khamr, agar mereka menjauhi khamr sejauh-jauhnya. Wal ibtiadu biha, menjauhi khamr, anis syururi wal mafasid, agar terhindar dari kejelekan-kejelekan dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkannya. Na'udzubillah, khamr. Sebenarnya kita lewati Utsman radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan dalam surah An-Nasa'i menyifati khamr sebagai apa? Ummul khaba'ith, induknya segala kejelekan. Jika sudah mabuk, seluruh kerusakan bisa terjadi sampai pada tingkat pembunuhan sekalipun. طيب وكذلك يتعاملون مع المبتدعين وبدعهم وكذلك dan seperti itu pula lah ta'amul mereka, sikap mereka dalam bermuamalah dengan kepada al-mubtadi'in, para tokoh bid'ah, penganut bid'ah, dengan bid'ah-bid'ah mereka. umat hanya akan mengangkat bid'ah-bid'ah mereka, kesesatan-kesesatan mereka, kejelekan-kejelekan mereka, dan tidak akan memujinya sebagai satu bentuk nasihat bagi kaum muslimin agar berhati-hati dari tokoh-tokoh bid'ah itu dan bid'ahnya, agar waspada, agar menjauhi, agar tidak ikut sesat bersama bid'ah mereka. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Fa innaha, karena sesungguhnya bid'ah-bid'ah itu akhtaru minal khamri wa ashaddu, lebih bahaya daripada bahayanya khamr, dan lebih dahsyat bahayanya, kerusakan yang ditimbulkannya daripada khamr. Li'annaha talbasu libasad din, karena sesungguhnya bid'ah-bid'ah itu berpakaian dengan pakaian agama, seakan itu adalah ajaran agama ini, syariat ini, padahal bukan bagian darinya sama sekali, karena itu adalah bid'ah. Bid'ah adalah perkara baru, urusan baru yang dikarang, yang dimunculkan di luar tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam masalah aqidah, akidah, keyakinan, maupun dalam masalah amaliyah, dalam masalah amal, amalan. Ya, dianut, ditekuni, berharap pahala dengannya, berharap keselamatan dengannya, padahal itu bukan bagian dari agama ini, ajaran agama ini, syariat ini sama sekali. Itu adalah kesesatan, mengancam akhirat, keselamatan akhirat. Jadi kan lebih bahaya. Dari sisi itu bagaikan bagian dari ajaran agama, syariat. Oke, itu banyak orang yang tertipu. Banyak orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang tertipu dengan bid'ah-bid'ah itu karena dilariskan dengan pakaian syariat. Ya, digambarkan bahwa itu adalah ajaran syariat, padahal bukan. Nah, jadi ada sisi kesamaran. Adapun khomer, hakikatnya jelas. Minuman keras, minuman beralkohol yang memabukkan, jelas. Tidak ada kesamaran di situ. Adapun ini bid'ah, ya, ada kesamaran dari sisi itu. Karena itu banyak orang yang tertipu. فَلِهَذَا كَانَ تَحْذِيرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Oleh karena ini adalah tahdzir, peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ulama'il ummati minha ashaddu, dan tahdzir ulama umat ini terhadap bid'ah-bid'ah yang bermunculan di tengah-tengah umat di medan dakwah, ashad, tahdzir Rasul dan tahdzir ulama umat lebih keras dibandingkan tahdzir mereka terhadap khamr. Falaysa al-mutasahilina bil bid'i yudrikuna hadha. Maka wahai kaum, laysa al-mutasahilin, sekiranya orang-orang yang bermudah-mudahan itu dalam menyikapi bid'ah, yudrikuna hadha, mereka mengetahui ini, mengerti ini, menyadari ini, agar mereka merubah manhaj mereka, mauqif mereka, sikap mereka yang lembek, yang bermudah-mudahan terhadap bid'ah, padahal harusnya tegas dan keras menyikapinya. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Wa fi Abi Dawud, dan dalam Sunan Abi Dawud, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ad-dawa'il khabith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an ad-dawa'il khabith, dari ad-dawa' obat, al-khabith yang khabith, yang jelek. Ya. Wa fassara, apa dawa al-khabith? Apa obat yang khabith? Obat yang jelek itu. Wa fassara al-Khattabi dzalika. Al-Khattabi menafsirkan ad-dawa al-khabith, obat yang jelek itu, dengan bil khamr, khamr wala sawmil hayawan ghairi ma'kulatil lahm, dan daging, daging hewan yang haram dimakan. Ya. Jangan sampai ada orang yang ingin berobat dengan khamr. Khamr obat. Ya, daging hewan ini obat. Padahal itu termasuk hewan yang haram dimakan dagingnya. Nah, Nabi SAW melarang. Itu bukan obat. Ya. Itu sesuatu jika diharamkan tidak akan menjadi obat, justru akan menjadi penyakit. Ad-dawa al-khabith. Ya, obat yang jelek, obat yang najis. Nah, masalah najisnya daging hewan yang haram dimakan itu jelas. Masalah najisnya khamr ada khilaf. Namun amalan tersebut menjadikan itu sebagai obat itu adalah amalan, ya, amalan yang haram. Amalan yang haram. Amalan setan, amalan najis. Baik. Wa an Abi Mas'ud Al-Ansari, dan dari Abu Mas'ud Al-Ansari, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an samanil kal, dari harga anjing. Artinya apa? Anjing haram diperjualbelikan. Ya, anjing haram diperjualbelikan. Anjing termasuk hewan yang haram dimakan karena termasuk predator, pemangsa, dengan gigi taringnya, bahkan najis, hayyan wa mayyitan. Ya. Dalam keadaan hidup dan mati, najis. Dan berdasarkan hadis ini, haram diperjualbelikan. Ya, haram memakan harga penjualannya. Wa mahril bagi. Wa mahril bagi. Bagi adalah pelacur. Wa mahril bagi, mahar. Dibahasakan mahar, yakni upah pelacuran. Ya. Mahar yang halal itu melalui akad nikah yang sah. Adapun ini mahar yang haram, upah pelacuran. Wa hulwanil kahin, dan upah seorang dukun dari praktek perdukunannya. Haram. Hadis ini muttafaq alaih. Wa fihi, dan pada hadis ini, ya, ada riwayat menyatakan syarrul kasbi mahrul baghi. Sejelek-jelek hasil usaha, hasil profesi, pendapatan, adalah mahr al-baghi, mahar upah pelacur. Wa mahrul baghi wa samanul kalbi, harga penjualan anjing. Wa kasbul hajjam, dan upah hajjam, upah tukang bekam. Wa fihi, dan pada riwayat ini juga, pada riwayat yang lain, samanul kalbi khabith, samanul kalbi khabith, harga penjualan anjing itu khabith, kotor. Wa mahrul baghi khabith, mahar upah pelacur khabith, kotor, jelek. Wa kasbul hajjam khabith, dan pendapatan juru bekam, tukang bekam, khabith, kotor. Fa ainal muwazanatu fi kasbul hajjam, maka di mana sisi manhaj netral pada pendapatan juru bekam, tukang bekam. Nah, bukankah bekam ada manfaatnya? Bukankah orang yang berprofesi juru bekam memberi manfaat? Hijamah, bekam, salah satu metode pengobatan ya, yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam. Tetapi Nabi di sini pada hadis ini memutlakkan celaan bahwa kasbul hajjam khabith. Mana manhaj netralnya Nabi alaihissalam terhadap profesi bekam pendapatannya? Nah, sebagai catatan ya, sebagai catatan terkait dengan masalah profesi bekam yang mengambil upah. Nah, Nabi SAW pernah berbekam dan memberi upah kepada orang yang membekam. Oleh karena itu ada pendapat bahwa di sini adalah bermakna makruh. Ya. Jadi seseorang hendaknya menghindari pendapatannya dari membekam kecuali dalam kondisi benar-benar terdesak hajat, ya, tidak ada pendapatan lain selain itu. Baik, waqad yakunu mahrul baghi wa thamanul kalbi asalan wa tamran wa fiddatan wa dhahaban. Boleh jadi upah pelacur yang didapatkan olehnya dari pelacurannya dan harga penjualan anjing yang dia jual boleh jadi dalam bentuk asal, dalam bentuk madu. Ya, dia dibayar dengan madu. Wa tamran, boleh jadi dibayar dengan tamar kurma. Boleh jadi dibayar dengan fiddo perak. Boleh jadi dibayar dengan zahab emas. Iya kan? Bersama dengan itu Nabi memutlakkan bahwa samanul kalbi khabith, mahrul baghi khabith, mahar upah pelacur kotor, padahal boleh jadi ya itu tadi yang kita dengar, madu, tamar dan seterusnya. Harga penjualan anjing khabith kotor, padahal boleh jadi harganya tadi madu, tamar atau seterusnya. Tetapi Nabi memutlakkan celaan bahwa itu khabith sebagai satu bentuk tahdir, karena itu diharamkan. Harta yang dijadikan pembayaran, yaitu tadi contohnya madu atau kurma atau perak atau emas, ya, uang misalkan, itu sendiri adalah harta benda yang suci. Tapi, ya, bukan di situ masalahnya. Nah, pekerjaan itu, perbuatan itu, dan mengambil upah bayaran dengan pekerjaan itu tuh yang diharamkan. Nabi memutlakkan khabith. Bal atlaqa an-natna wal khubtha ala ba'di anwa'il halal. Bahkan Nabi SAW memutlakkan kata an-natn, busuk, kotor, al-khubth, ala ba'di anwa'il halal, atas sebagian jenis makanan yang halal. Halal, tetapi Nabi menamakannya ya, kotor, jelek gitu. Dalam rangka apa? Peringatan, tahdzir. Jadi mana muwazanah dari Nabi SAW yang diklaim oleh para pengasuh manhaj ini? Contoh, Nabi mutlakkan an-natn al-khubuth, penamaan kotor ya, jadi terhadap sebagian jenis makanan yang halal. Fa'an Jabir, dari Jabir radhiyallahu an, qal, berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang an aklil basali wal kurra. Nabi Rasulullah SAW telah melarang makan bawang merah dan bawang putih. Faghalabatna al-hajatu, maka kami pun terdesak oleh hajat, kebutuhan untuk memakannya. Fa'akalna minha, maka kami pun memakan dari bawang merah dan bawang putih itu. Ya, padahal Nabi telah melarang. Faqal, maka akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man akala min hadhihi syajaratil muntinah?" Man, barang siapa telah memakan dari hadhihi syajaratil muntinah, dari pohon yang muntinah, yang kotor ini, baunya kan busuk, sangat mengganggu. Ya. Fala yaqrabanna masjidana, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kamu. Jangan datang ke masjid, jangan ikut sholat di masjid. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat yang hadir di masjid, tata'adza, terganggu, mimma yata'adza minhul al-ins, terganggu dari sesuatu yang manusia terganggu darinya. Ya, jika orang-orang terganggu dengan bau busuk dari bawang merah, bawang putih yang dimakan mentah, terutama ya, yang dimakan mentah, malaikat juga terganggu. Nah, maka jangan datang ke masjid, ikut sholat berjamaah, karena akan mengganggu. Ya. Baik, ini dikeluarkan oleh Muslim. Wa fi khutbati Amirul Mukminin Umar Asy-Syahirah, dan pada khutbah Amirul Mukminin Umar, khutbahnya yang Asy-Syahirah, yang masyhur, yang masyhur dan terkenal. Thumma innakum, potongan khutbah yang diinginkan terkait masalah ini, kata Umar radhiyallahu anhu, thumma, kemudian, innakum, sesungguhnya kalian, ayuhan nasu, hai sekalian manusia, ta'kuluna, kalian makan syajaratain, dua pohon, la arahuma, tidaklah aku memandang keduanya, illa khabithatain, kecuali dua pohon itu kotor. Hadal basalu wassawm, bawang merah dan bawang putih ini. Walaqad ra'aitu, demi Allah, sungguh benar-benar aku telah melihat Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada rihahuma, apabila menemukan rih, bau, ya, dari kedua pohon ini, minar rajul, tercium dari mulut seseorang, fil masjid, di masjid, amara bihi, Nabi memerintah agar dikeluarkan dari masjid. Fa ukhrija ilal baqi', maka orang itu dikeluarkan dari masjid, disingkirkan ke baqi', area perkuburan baqi', menjauh dari masjid. Ya. Karena mengganggu malaikat dan orang-orang yang beribadah di masjid. Faman akalahuma, barang siapa memakan keduanya, fal yumithuma tabkhan, maka hendaknya mematikan baunya dengan cara memasaknya. Dengan cara memasaknya. Jadi untuk mematikan baunya, menghilangkan aroma busuknya itu, ya, dimasak dulu. Nah, jangan dimakan mentah. Makan mentah luar biasa sana kemari mengganggu. Apalagi jika bersendawa. Nah, keluar, menebar. Nah, ini bisa juga, yang jelas diupayakan, jadi seorang misalkan makannya hendak ke masjid, dia harus mematikan, baunya, aroma busuknya tadi yang kita lihat dari Umar dengan cara itu, atau ya, selain itu juga bisa dengan ditutupi misalkan dengan minum madu atau semisalnya yang menghilangkan baunya. Ada sesuatu yang dia makan setelahnya yang mematikan, menghilangkan baunya. Selama baunya sudah hilang, illat atau faktor hukumnya itu bau mulut yang keluar mengganggu. Nah, jadi bukan masalah murni masalah memakannya. Baik. Wa fi sunan at-Tirmidzi. Baik, jadi artinya apa di sini? Yang diinginkan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memutlakkan sifat busuk kepada makanan yang halal tersebut. Nah, sebagai satu bentuk peringatan. Jadi, ya, mana muwazanah, mana manhaj netral di situ. Nah, wa fi sunan at-Tirmidzi. Dan dalam sunan at-Tirmidzi min hadith al-Bara' dari hadith al-Bara' radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kunna ashaba nakhlin, adalah kami orang-orang yang berkebun dengan kebun kurma, punya pohon-pohon kurma di kebun. Fakana rajulu, maka adalah seseorang, ya'ti min nakhlihi, dia datang dari pohon kurmanya, ala qadri qillatihi wa kasratihi, ala qadri qillatihi wa kasratihi, sesuai dengan kemampuannya, ya, sedikit banyaknya buah dari pohon kurmanya yang bisa dia sedekahkan. Wa kana ar-rajulu, dan adalah seseorang, ya'ti bil qinwi wal qinwain, dia datang membawa setandan atau dua tandan dari pohon kurmanya yang masih bergelantung di situ buah kurma. Dia ambil satu tandan atau dua tandan, dia ambil, ya. Fayu'alliquhu fil masjid, kemudian dia gantung di masjid. Dia gantung di dinding masjid. Wa kana ahlus suffati laysa lahum ta'amun. Dan adalah ahlus suffah, ya, orang-orang yang datang bermalam di masjid, di bagian belakang masjid, dari kalangan orang-orang yang tidak punya rumah, ya, fakir, tidak punya harta, hanya mereka menginap di masjid, dan mereka butuh, ya, butuh uluran tangan dari sahabat yang lain yang punya harta. Nah, ini sahabat-sahabat yang fakir misalnya tidak punya rumah, yang mereka bermalam di bagian belakang masjid. Nah, laisa lahum tu'am, ahlus suffah istilahnya, mereka itu adalah orang-orang yang tidak punya makanan, orang-orang fakir. Fakana ahaduhum, maka adalah salah satu dari ahlus suffah, idza ja'a, apabila dia lapar, atal qinwa, dia mendatangi tandan yang digantung di tembok masjid. Fadarabahu bi'asah, kemudian dia pukul dengan tongkatnya supaya jatuh buahnya. Ya. Fasaqata minal busri wattamri, maka jatuhlah dari tandan itu, ya, buah al-busr, buah samr. Busr ini salah satu tahapan dari buah kurma. Jadi nama-nama tahapan buah kurma itu awal kali muncul namanya tala. Tala'un. Setelah itu menjadi khilal. Setelah itu, ya, menjadi busr. Busr ini. Setelah itu menjadi rutab. Sebelum rutab, balah. Nah, busr kemudian menjadi balah. Balahun. Setelah itu menjadi rutab. Setelah rutab, mengering menjadi apa? Tamrun. Itu tahapannya. Tala'un, khilalun, busrun, balahun, rutabun, rutab, samrun. Nah, ini. Maka berjatuhanlah dari tandan itu, minal busri wa tamr, ada yang sudah tahapannya busr, jatuh, dimakan. Ada yang, ya, tahapannya samr, jatuh, dimakan. Nah, yang buah yang paling segar itu ketika tahapannya apa? Rutab. Nah, rutab. Setelah rutab, dia mengering, hilang airnya, nah itu menjadi tamar. Ini masih busr. Berapa tahapan lagi? Busr, balah, kemudian rutab. Nah, jadi jika ada busur jatuh dimakan, ada tamar jatuh dimakan. Nah, dari tandan tadi yang bergelantung itu. Fayakulu, maka dia memakannya. Wa kana nasun, dan adalah orang-orang mimman la yarghabu fil khair, dari kalangan orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan, tidak punya harapan berlomba-lomba untuk meraih pahala dengan melakukan kebaikan. Ya'ti ar-rajul, la ya'ti ar-rajul, datang salah seorang dari mereka. Ya'ti ar-rajul, datang salah seorang dari mimman la yarghabu fil khair, yang tidak punya semangat berbuat baik itu. Dia datang bil qinwi, dengan satu tandan dari pohon kurmanya. Fihi asyisu wal, di sini tertulis wal khasfu. Ya. Baik. Asyisu wal khasfu. Nah. Tandan itu isinya bukan busur, bukan balah, bukan rutab, bukan tamar, tapi buah-buah yang rusak. Sis, jadi rusak buahnya, tidak mengeras bijinya, atau tidak ada bijinya sama sekali. Ya, atau bahkan al-khasfu, ya, itu kering sama sekali. Nah, kering, rusak. Nah, tidak berdaging. Wabil qinwi qadim kasara. Dan ada juga yang datang dengan tandan qadim kasara, yang telah patah. Nah, fayu'alliqo, maka dia gantung. Nah, jadi enggak memberikan sesuatu yang mereka sendiri tidak mau makan, dibuang, tapi itu yang digantung di masjid untuk ahlus suffah. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah, min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usaha kalian yang baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa-apa yang kami keluarkan buat kalian dari bumi sebagai rezeki. Wa la tayammamul khabitha minhu, dan jangan kalian memilih yang khabith, yang jelek darinya, dari hasil kalian. Tunfiqun, itu yang kalian infakkan, yang jelek yang kalian infakkan, jangan kalian, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, jangan kalian memilih yang jelek darinya untuk kalian infakkan. Jadi jangan pilih yang syis tadi, yang kurma yang rusak, ya. Walastum biakhidzih, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya, memakannya, justru diberikan ke orang. Illa antum midufi, kalian sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dalam keadaan memicingkan mata kalian, memejamkan mata kalian. Illa antum midufi, yani sambil mejam gitu, sambil, karena memang tidak ada selera. Nah, tapi itu kok diberikan ke orang? Tidak benar. Wa alamu anna Allah ghaniyun hamid, ketahuilah bahwa Allah SWT ghani, maha kaya, hamid, maha terpuji. Ini ayat dalam surat Al-Baqarah 267. Ini teguran kepada orang-orang tersebut. Ya. Qala at-Tirmidzi, kata at-Tirmidzi, hadza haditsun hasan, ini hadits yang hasan, gharib. Ya. Sahih. Baik. Artinya apa? Allah SWT memutlakkan penamaan khabith kepada tandan yang berisi kurma-kurma rusak tadi. Padahal itu kan halal sebenarnya. Hanya saja tidak pantas untuk diberikan ke orang, karena pemiliknya sendiri memicingkan mata jika mau memakannya. Terpaksa sekali juga, sudah tidak ada yang bagus, ya sudah, terpaksa dimakan. Itu yang diberikan ke orang. Artinya pada saatnya halal, cuma tidak sepantasnya diberikan ke orang yang seperti itu, harusnya yang bagus. Tetapi Allah mengatakan apa? Khabith. Nah, fa'ainal muwazanatu, maka di mana manhaj netral allati yuriduha, yang diinginkan ba'dun nas, oleh sebagian orang yang mengasung manhaj tersebut. hatta fil asya'il muharramah, meskipun pada perkara-perkara yang haram, mereka ingin netral. Khomer saja ingin netral. Jadi, jika menyebut khomer, puji juga. Dipuji juga khomer itu. Jangan hanya dicela saja. Wa yahtajju bi dzikri manafi'il khamri wal maisir, dan berhujjah, berdalil dengan penyebutan manfaat-manfaat khomer dan judi. Sebenarnya telah lewat. Wa yara anna dzikraha, dan dia memandang, berpendapat bahwa penyebutan manfaat khomer dan judi min babil muwazanah, termasuk bab muwazanah, netral baina silbiyat wal ijabiyat, antara sisi negatif dan sisi positif. Padahal tidak demikian, sebenarnya telah kita lewati bantahannya. Allahumma fahhimna jami'an fiddin, ya Allah, berilah kami pemahaman, seluruh kami semua, berilah kami semua pemahaman dalam agama ini. Waj'alna sa'irina ala nahjil fahimin bil adli haqqal fahmi, jadikanlah kami orang-orang yang berjalan di atas manhaj, metode, orang-orang yang memahami dengan adil, dengan sebenar-benarnya pemahaman yang benar. Innaka antal mun'imul mutafaddil, sesungguhnya engkaulah pemberi nikmat, pemberi karunia. Nah, doanya Syekh menutup pembahasan ini. Amin. Baik, kita selesai di sini. Selesai. Kita akan beralih nanti pada subhat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tafadhalu jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.